Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ghliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi al-azim amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida Dimensi TV, pecinta nikmat dan sedekah dimanapun saja berada, alhamdulillah di pagi ini kita dapat berjumpa kembali, yang pastinya 1 jam setengah kita akan bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Mansur, belajar dan mengkaji kedalaman ilmu-ilmunya Allah, dan insya Allah dengan izinnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sangat indah ketika diawali acara ini dengan baca suratul Fatihah, kita jadikan doa untuk siapapun saja, untuk diri kita yang memiliki hajat, semoga hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan doa-doa kita. Sekaligus kita doakan kepada guru kita dimanapun saja berada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita saksikan pengkajian dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa ketemu Allah dari sejak awal paginya, kita alhamdulillah dipilih Allah, diizinkan Allah bisa sholat malam, bisa sholat witir. Subhanallah. Sholat witir ini juga salah satu yang sudah banyak ditinggal orang. Padahal ada satu hadis yang mengatakan kalau kita tidak witir, falaysa minna, bukan dari golongan kami. La haula wala quwwata illa billah. Dan layak juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini orang lain mungkin tidak bisa ke masjid, kita ada di masjid. Kita ngantri-ngantri bisa diterima oleh ya wali kota, gubernur. Ada yang merindukan bahkan kapan saya bisa ke istana presiden. Kita bisa ke istananya Allah setiap saat kita mau. Kitanya aja yang gak mau. Dibuka seterus. Ya, lohor, asar, maghrib, insya, subuh. Subhanallah. Kita bahkan sudah ada di masjid ya sejak sebelum subuhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pagi kita ini pagi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya baru dapat kabar dari saya punya sahabat di Jogja, dari rumah Tahfiz Dersan. Jadi menyikapi kemarin-kemarin ini bahwa olahraga kita rada-rada terpuruk begitu, walaupun di tempat lain kita juga ada kemenangan demi kemenangannya, kita merespon dengan positif bahwa perjuangan adalah sesuatu yang harus juga dinilai sebagai perjuangan ibadah. Alhamdulillah kawan-kawan rumah Tahfiz Dersan di Jogja bergerak, kita baru saja meresmikan rumah Tahfiz Badminton. Lucu kan? Ada rumah Tahfiz Badminton. Ya, tapi inilah yang saya inginkan dari teman-teman se-Indonesia, bahwa berkreasilah gitu. Berkreasilah dan kreasi masing-masing, sumbangsi untuk negaranya, agamanya, bangsanya, dan untuk Islam. Untuk kejayaan ya umat muslimin di seluruh dunia. Alhamdulillah rumah Tahfiz yang saya inginkan lahir, ada rumah sakit badminton. Nanti menyusul rumah Tahfiz wushu. Belum dengar ya wushu atau apa. Wushu ini salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan secara internasional. Ketika saya ada di Qatar beberapa waktu yang lalu, ternyata saya satu pesawat dengan kontingen dari Indonesia. dan Masya Allah mereka juara internasional di Turki. Jadi menang juara internasional di Turki, dapat medali-medali emas termasuk dari cabang atlet Tai Chi. Oh, ini kan luar biasa sebenarnya. Saya cuma berpikir bagaimana kalau pemenang-pemenang itu bukan sekedar pemenang medali emas, tapi pemenang Al-Quran. Jadi mereka-mereka yang juara badminton misalkan itu, ternyata dia adalah seorang hafiz. Masya Allah kan. Pemain badminton perempuan, dia seorang hafiz loh, yang menolak pakai celana pendek. Dia pakai celana panjang, pakai jilbab. Tapi panitia tidak bisa, tidak meloloskan sebab emang anak ini jago. Nah, seperti itulah. Nah, rumah tafis badminton di Jogja ini satu kebanggaan saya. Saya bilang gak usahlah berharap nanti menteri olahraga. Ya, dia juga lagi pusing kan. Ya, kita berharap dari Allah saja yang meresmikan langsung. Ya, kita juga tidak berharap apresiasi dari menteri pendidikan. Dia juga lagi pusing. Kita bergerak aja lah bantu negara kita. Kita bergerak bantu agama kita. Kita bergerak bantu bangsa kita. Lapangan badmintonnya ini internasional kelas punya. Jadi bukan kelas ecek-ecek ini. Dan pelatihnya pun pelatih nasional. Jadi untuk masyarakat muslim di seluruh tanah air, siap-siap nanti mengikuti audisi calon pemain badminton 2020 berarti ya. 2020 ya. Nanti tidak sekolah dia, tapi bimbel, kemudian dilatih badminton sepanjang hari, untuk kemudian dia ikut kompetisi-kompetisi dari mulai tingkat lokal sampai apa interlokal ya, lokal sampai nasional sampai internasional, insya Allah. Hari ini pemirsa, saya bahagia sekali kedatangan orang-orang tua kita dari Malaysia. Ada Datuk Hasan, selamat datang Datuk, alhamdulillah. Siapa beliau dan bagaimana nanti kita akan sama-sama berdialog dengan beliau mungkin di segmen 3 atau segmen 4. Kemarin saya janji meneruskan ya tentang keyakinan. Kita sudah belajar kemarin dari Syekh Hisham Kabani, kemarin kita belajar dari Syekh Afra, kemarin juga kita belajar dari Habib Novel ya. Bagaimana kemudian keyakinan itu bekerja? Dan bila mana ibu dan bapak, saya dan kita semua tidak bergantung sama yang namanya duit, sama yang namanya ikhtiar, kecuali bahwa ikhtiar kita dudukkan, kita letakkan sebagai sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keajaiban itu akan datang. Tapi bila mana kemudian kawan-kawan semua setanah air dan bahkan mungkin ada beberapa negara yang saat ini juga merilai langsung, melihat langsung, mengandalkan ada yang diandalkan selain Allah, maka Allah cenderung akan membiarkan. Bahasa saya agak-agak bahaya ya, cenderung gak ada sih sebenarnya. Allah mah gak begitu. Tapi ini bahasa kita untuk lebih mencairkan ilmu. Bila mana ada yang kita gantungin Pak, Allah gak mau masuk loh. Ya silakan saja gitu. Kamu yakin motor kamu bisa membayarkan anak kamu sekolah? Ya sudah, silakan saja. Andelin motor itu gitu. Kamu yakinnya sawah kamu yang bakal bisa mergin haji kamu? Sehingga kalau tidak dijual itu sawah, kamu yakinnya tidak bakal pergi haji? Ya sudah, tunggu saja dulu sampai sawah itu terjual. Maka saya juga mengajarkan diri saya, apabila masih mau juga pergi haji sebab sawah misalkan, maka jadikan sawah itu juga menjadi hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Libatkan Allah juga dalam menjual sawah itu. Jadi tidaklah kita termasuk orang-orang yang menggantungkan diri kepada sawah, kepada Allah. Sebab sawahnya pun kita jual dengan cara-caranya Allah. Nah, gitu. Istri kita SMS, sementara kita ada di kantor. Dan belum saatnya gajian. Bang, pulangnya jam berapa? Apakah bisa pulang lebih cepat lagi? Sampai sini SMS belum bermasalah nih. Kita masih jawab. Insya Allah abang pulang seperti biasanya. Kalau memang Neng mengharap abang pulang lebih cepat, insya Allah abang pulang lebih cepat. Ada apa ya? Lalu SMS berikutnya masuk, jadi masalah. Mertua datang bang. Ini kan masalah nih buat mantu yang ketakutan nih. Mertua kalau datang ini kan kadang-kadang ada sesuatu begitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang membahagiakan buat si mantu. kadang-kadang jadi sesuatu yang menakutkan buat si mantu. Terus kita gemeter nih. Ada apa ya, emak datang mau pinjem duit bang. Ceder aja. Kita kalau mertua datang minjem duit sedang kita tidak ada duit, lagi payah pula ekonomi. Lalu apa yang kemudian kita pikirkan? Langsung kita pikir itu sebagai masalah. Tidak ingat kita kepada Allah. Nah di sini saya mengajarkan diri saya kalau bisa apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Kita coba ingat Allah, kita sebut Allah sebagai zat yang paling pertama, paling tinggi kita sebut. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau sebelumnya kita langsung gemeter, kita langsung khawatir, langsung kita jalan minjem duit berapa ya? Kata emak kalau ada 2 juta, 2 juta. Kalau enggak ada seberapanya aja nanti kita bisa bantu. Kita langsung berangkat kemana? Kita langsung berangkat ke? Biasanya kemana kalau karyawan? Kalau mau minjem duit kemana biasanya? Ke kasir, koperasi, bendahara. Mau ngapain tuh? Minjem duit. Coba belajar, belajar tentang keyakinan, belajar tentang iman. Bahwa tidak ada yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita kecuali Allah. Kita coba ya, akan bicara-bicara setelah azan yang berikut ini. Sama-sama kita sholat. Buat yang laki-laki silakan ke masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho-Nya buat kita semua. Fadhal, silakan. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan ya, ini ada permintaan doa dari Ibu Yuniar. Ibu Yuniar ini kemarin bersedekah satu biaya umroh untuk pemenang kuis Al-Waqi'ah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kuis yang Al-Waqi'ah hadiahnya bukan dari SMS ya, bukan dari SMS kuisnya, tapi dari pemirsa yang kemudian ikutan menyediakan hadiah-hadiah. Salah satunya Ibu Yuniar yang dirahmati Allah. Beliau minta doa agar bisa pergi haji bersama suami atau umroh sekeluarga. Masih satu, insya Allah Allah akan memberangkatkan umroh sekeluarga atau haji. Kita doakan beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Pemirsa, kualitas kita punya iman, ukuran kita punya ilmu, subhanallah. Akan mulai kelihatan ketika kita punya persoalan. Akan punya bobot dan tidaknya nanti ketika kita berhadapan dengan satu kejadian. Tentu kita tahu dan yakin tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini kecuali adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kayak tadi kita cerita, ada mertua yang datang. Biasanya umumnya orang yang tidak mengenal Allah, apalagi dia dalam keadaan tidak punya duit. Saya selalu menggarisbawahi sebab yang punya duit juga belum tentu kenal sama Allah. Sering saya contohin hal kecil, ketika kita lapar, kita ada duit, oke? Okay? Yang kita panggil tukang makanan, mana ya tukang nasi goreng? Gitu. Jarang ada orang bertasbih dulu, bertahmid dulu, alhamdulillah, dikasih lapar, pas ada duit. Baru kemudian kita nyari manusia, nyari tukang nasi goreng, nyari tukang ini, tukang itu. Tapi kebanyakan kita orang begitu kita lapar, kita gak ingat sama Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu 31 kali. Kita satu kali juga enggak gitu. Langsung kita panggil anak kita, "Kak, sini. Nih, apa-apa lapar, beli nasi goreng nih di depan." Bahkan ketika nasi goreng terhidang pun kita tidak ingat sama Allah, ingatnya nanti di tengah. Bismillahil fil awwali wal akhiri. Bahkan kita tidak berdoa buat makan. Kadang-kadang orang yang gak punya duit dia ingat sama Allah. Tapi menjadi menderita sekali buat yang tidak punya duit dan tidak punya Allah. Wah kacau tuh. Udah emang gak punya duit, Allah pun dia gak punya. Waduh, Masya Allah, mau kemana lagi? Begitu datang SMS, mengabarkan berita mertua datang minjem duit 2 juta, gak punya. Biasa kita langsung jalan ke teman kantor kita sebelah kiri, sebelah kanan. Gak dapat, kita naik ke atas ke, kita punya majikan. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Ngelihat muka kita, orang keuangan udah sepet aja. Ada apa pak, meminjam lagi ya? Iya nih, tolonglah, mertua saya datang, ngapain itu ke manusia? Kalaupun harus datang ke manusia, ingat pelajaran di nikmatnya sedekah, ke Allah dulu. Ya Allah, saya mau ke keuangan nih, sedangkan kau tahu utang saya banyak banget di situ. Lapor, izin dulu sama Allah, masuk ke gerbangnya Allah dulu, baru ke manusia. Supaya apa? Dapat enggak dapat jadi ibadah, dapat enggak dapat berpahala. Dapat tidak dapat kita nanti bahkan pulang ke rumah, insyaallah akan ada sesuatu yang akan Allah tolongin buat kita semua. Kita yang sudah tahu ilmu, sudah tahu ada keyakinan, kita pakai ini ilmu. Kisah ini juga menjadi hadiah nih buat adik-adik saya dari Fakultas Usuluddin, ya. Jurusan apa? Tasawuf ya, sama apa? Psikoterapi. Alhamdulillah nih anak muridnya Prof. Amin Syukur. Yang mana orangnya, yang mana aja? Oke, pakai anu ya, jas merah ya. Alhamdulillah. Kita belajar nih tentang tauhid, tentang iman, tentang keyakinan. Siapa sih yang membuat mertua datang? Kok dari sekian anak yang dipilih kita, kenapa Allah tidak mengirimkan kepada orang lain? Oh, ini dia ujian buat kita. Untuk belajar, kitakah yang menyediakan duitnya atau Allah? Cakep kan? Tenang aja, kalem. Kita jawab istri kita. Kalau abang bisa pulang lebih cepat, abang pulang lebih cepat. Kalau abang tidak bisa pulang lebih cepat, abang pulang seperti biasanya. Kamu berdoa saja di sana, kamu sholat, bacain Quran buat abang. Bismillah. Atas izin Allah, abang gak punya duit pun, insya Allah pulang gak bawa duit. Namanya gue gak punya duit. Tapi bisa jadi Allah urusin urusan mertua kita tanpa dia perlu datang ke rumah kita. Bisa gak Allah membuat mertua kita dengan izin Allah? Belum nyampe ke rumah kita, dia udah dapat duit. Mungkin aja, namanya gue Allah. Ayatnya kita baca pas sholat tadi. Allah ini ala kulli syai'in qadir. Kita enggak punya duit, kita enggak dapat duit. Tapi karena kita bawa pulang Allah Subhanahu wa taala, Allah bikin kita punya mertua di tengah jalan, ada cerita dia dapat duit. Sepanjang dari mulai SMS terima sampai habis, tidak ada manusia yang kita datengin. Hanya Allah saja yang kita datengin. Sebab apa? Sebab kalau kita datang sama manusia pun, kita perlu tahu manusia yang lain pun sama pusingnya dengan kita. Belum tentu kita datang kepada manusia, dia tidak bermasalah. Bisa jadi dia lebih bermasalah ketimbang kita. Kelihatannya aja dia pejabat, kelihatannya saja dia orang kaya. Tapi begitu ngomong berdua, kita sering dapat omongan seperti ini. Dek, kamu ini lebih beruntung daripada saya. Wah, kita pikir dia lebih beruntung. Ada mersinya, ada istananya, ada kolam renang di rumahnya. Kenapa dia bisa bilang, kok saya yang beruntung? Begitulah kalau kita datang kepada manusia. Sampai pulang pun kita tidak berharap sama manusia. Udah tenang, kalem. Maka ceritanya jadi banyak. Sebab apa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Saya pilihkan cerita-cerita B, cerita C, cerita D. Bisa jadi begini modelnya. Begitu dapat SMS, langsung kita tundukkan kepala sejenak. Kita bilang sama Allah, ya Rabb. Sebagaimana doa kita di waktu duha kan. Sesungguhnya duha adalah duhamu. Oke, okay? Rizki adalah rizkimu. Dan seterusnya, kita pun bilang, ya Rabb, sesungguhnya rizki adalah rizkimu. Yang membuat mertua saya datang dan tidak adalah engkau. Yang bisa menyediakan uang dan tidak adalah engkau. Kita doa. Lagi doa-doa-doa, ditepok nih pundak kita. Baik. Siang-siang semedi begini. Mas ya, ternyata ada yang nepok kita. Siapa? Bagian keuangan. Bagian keuangan yang Allah suruh turun. Hebat kan? Kita naik. Enggak, karena kita datangnya kepada Allah. Allah nyuruh turun bagian keuangan. Turun. Ada hambaku tuh yang lagi butuh bantuanmu. Turun. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya pasukannya. Allah bikin pasukannya itu. Membuat si keuangan ini turun. Lalu melewati meja si fulan. Lalu dia menepuk pundak si fulan. Wey. Siang-siang. Semedik kayak begitu. Eh bapak. Ada apa sih? Mertua saya datang pak. Loh. Mertua datang ya kok nangis. Mertua datang kok ya bingung. Iya pak. Gimana gak bingung. Dia datang pengen minjem duit. Ah, kalau sama orang tua kamu harus duluin. Duluin gimana pak? Duitnya juga gak ada. Tapi bagian ini, bab ini tidak mendahului Allah. Karena kita sudah ke Allah dulu. Allahu Akbar. Enggak disebut kita lapor sama manusia. Udah lapor sama Allah. Yang satu ini mah jadi ikhtiar. Ngarep.com. Itu pun sebenarnya kalau saudara mau penuh lagi imannya, gak usah ngomong. Tapi fine, okay lah. Ini obrolan biasa kok. Ternyata si bagian keuangan adalah orang yang sangat cinta sama ibunya. Dan dia pun mencintai orang-orang yang mencintai ibunya. Maka dia bilang apa? Sudah, berapa duit ibu kamu minta? 3 juta pak, bohong nih. Tadi 2 juta. Ah ente mah. Mumpung... Jangan bilang tetap 2 juta ya. Dasar emang susah. Jangan nih ya, nih harus jadi mental bangsa yang benar. Udah emang yang di atas kita enggak tahu bagaimana judulnya. Kita yang di bawah belajar, belajar jujur, belajar benar. Doa aja korupsi, begitu ada kesempatan 3 juta, Pak. Masa 3 juta? Allah tahu, malaikatnya tahu, butuhnya 2 juta, apa kita sebut 3? Malah enggak dapat loh. Kita bilang sama itu orang 2 juta pak. Allah milin saya, mudah-mudahan saya bisa nyenangin saya punya ibu. Oh, ayo ke ruangan saya, ayo. Ayo ke ruangan saya. Kita ngobrol. Bagaimana cerita ngobrolnya? Bagaimana cerita setelahnya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Silakan. Kalau kita kemudian mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti kita nembakin satu apa ya? Senjata yang luar biasa itu. Ad-du'a'u sirajul mukminin tuh. Doa itu jeng itu kayak jeng. Kita jeng begitu ke atas jeng. Lalu cahayanya itu menyebar, nurun ala nuris. Tapi kalau kita kemudian ngandelin otak kita, lo gak minjem nih, gak ada nih. Sudah, gak terbuka yang lain itu. Gak terbuka. Please, please. Buka hati anda semua. Buka kehidupan anda. Izinkan Allah masuk. Izinkan Allah terlibat di urusan kita. Kita nih, Masya Allah, bakhil betul. Bahkan kita gak mau menyerahkan urusan kita kepada Allah. Pelit sekali. Masalah kita pegangin terus. Nggak mau kita bagi sama Allah. Sekali-sekali sih. Ya Rob, urusan kau aja dah. Pusing sama. Nah begitu lebih bagus. Sholat, Ustaz, ikhtiarnya mana? Bos, itu ikhtiar. Yang ini nih susah orang. Nggak bisa. Tapi mana? Masih tapi kan? Kalau saya, mana kalau saya? Nggak ada. Nggak ada tapi, nggak ada kalau saya. Mana ada? Ya Allah, nggak ada ya Ustaz. Udah pokoknya bismillah. La haula wala quwata illa billah. Terserah Allah. Ntar Allah aturin tuh. Hakada wa hakada. Bismillah begini dan begitu. Contoh si fulan. Kita gembira pak. Disuruh ke ruangan dia. Masya Allah. Ternyata sama dia cuma dikuliahin doang. Enggak dikasih duit. Kita nungguin udah 5 menit ngobrol. 10 menit ngobrol. Enggak dikasih duit. Dia cuma ngomong begini. Kalau mau nyenengin orang tua mah niat aja udah alhamdulillah. Apalagi Allah kasih dia jalan. Tadinya gak ada niat, sekarang ada niat. Ada doa, bukankah ini lebih luar biasa lagi. Saudara-saudara beruntung. Beruntung, insya Allah. Temuin orang tua, ada dan tidak ada duit. Kita berdesis dalam hati, ya Allah kirain mau dapat duit. Tapi ingat, berharap hanya pada Allah. Bukan pada manusia. Pada manusia. Ya sudah. Kita bilang apa sama keuangan nih? Doain pak. Mudah-mudahan saya pulang bisa bawa duit. Nah, gak mesti bawa duit. Percaya omongan saya. Saya pernah kok seperti kamu. Ketika waktu dulu miskin. Nah. Kita bilang sama Allah. Ya Allah. Saya mau ke rumah orang tua saya senangnya ini, buah itu, tapi saya gak punya di truk. Ternyata betul, begitu saya datang, gak ada tuh buah ini, buah itu. Tapi di rumah orang tua saya sudah tersedia buah-buahan yang saya pikir saya akan bawa. Ternyata Allah mengirimkan lebih dahulu. Lalu orang tua saya yang malah menyuguhkan kepada saya. Udah, kamu tenang saja, pulang saja pulang. Bantu orang tua itu tidak selalu dengan duit. Bantu orang tua dengan doa. Kita seperti dikasih nasihat. Dan bukan seperti, memang dikasih nasihat. Iya juga ya. Bantu orang tua kan tidak selalu duit. Doa juga bisa. Bismillah. Doanya dirubah. Dirubah. Sambil keluar dari ruangan kepala keuangan. Menuju pada meja kita. Doanya kita mulai ganti dikit. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Tadi saya minta doa buat saya agar saya bisa memberi kepada ibu saya. Sekarang saya rubah dikit doanya. Dari mana kek engkau kasih ibu saya duit? Weh. Subhanallah. Tiba masanya pulang, pulang. Gomlah. Pulanglah. Tenang aja. Itu pulang ke rumah, kita nanya sama istri kita. Mak udah datang? Belum bang. Abang udah bawa duit. Tenang. Tenang. Beres. Abang udah bawa Allah. Ya gak apa-apa bang. Mudah-mudahan Allah tolongin emak kita. Ya. Sejurus kemudian ada suara salam di depan pintu. Assalamualaikum. Emak kita datang. Kita bukain pintu. Kita cium tangan sama dia. Assalamualaikum, salam. Sehat mak? Sehat. Alhamdulillah. Dari mulai jam 5 sore dia datang sampai jam 7 malam enggak ada cerita duit. Enggak ada cerita duit. Kita dari tadi udah ngeri-ngeri dikit nih. Nanyain duit enggak ini gitu kan. Tapi Masya Allah sampai habis Isya enggak ada omongan tentang duit. Bahkan dia bawa makanan ini, bawa makanan itu, dia panggil cucunya, anak kita, "Mana cucu emas ini? Nih, martabak. Makan, makan. Makan. Mak tahu bapak lu enggak bisa beliin, makan." Begitu mau pulang pun tidak ada cerita duit. Sampai kita merasa aneh. Bukankah dia datang kemari kepengen minta sama mantunya? Bukankah dia kemari pengen minjem sama mantunya? Bukankah dia datang kemari ingin berkeluh kesah kepada mantunya, kepada anaknya? Akhirnya kita bertanya sebagai adab kita sama orang tua. Mak. Mak. Kan kemari katanya butuh duit 2 juta ya. Oh itu pagi tadi. Alhamdulillah. Itu pagi tadi. Mak juga mikir. Mau SMS anak emak yang satu ini mikir. Mak tahu yang paling susah lu nih. Ya gak mungkin mak dapat dari lu nih. Tapi mak tahu yang paling imannya gede adalah kamu. Mak tahu yang paling punya iman yang gede adalah kamu. Kalau mak datang kepada yang lain, mak mungkin dapat duit. Tapi kalau mak datang sama kamu, insya Allah mak bakal dapat doa dari kamu. Makin susah kamu makin doa sama Allah kan? Iya mak tahu aja mak. La haula wala quwata illa billah. Allah udah selesaikan urusan emak. Begitu emak jalan kemari. Ya seperti yang udah-udah. Nasrum minallah. Pertolongan itu datang dari Allah. Emak ditawarin mau gak arisan dapat duluan? Subhanallah. Oh jadi emak udah dapat arisan. Ya wasilahnya arisan. Bismillah. Arisannya berapa duit, mak? 4 juta. Berarti ada 2 juta dong, mak. Gak usah ngarep, Allah aturin. Udah tahu kan ilmunya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau saudara punya ilmu, punya iman, lalu coming to Allah SWT, datang pada Allah, Allah akan beri lebih lah. Mak dapat 4 juta. Mak udah pisah-pisahin nih. Mak punya anak 4. Salah satunya kamu. Biarin dah yang lain mau ada duitnya. Kamu yang kelihatan yang gak ada duitnya. Mak kan tadi minta 2 juta toh. Hari ini emak yang mau ngasih 2 juta. Nih buat kamu 2 juta. Subhanallah. Don't worry pak. Semua dari Allah. Susah, senang, gembira, sedih. Semua minallah. Kalau saya kalau memang semuanya minallah. Balikin kepada Allah. Balikin kepada Allah. Pulangin kepada Allah. Ya Rob, ketibanan utang. Jangan sebut gara-gara dia kita. Nah, Tapi ya Allah, apa rahasia Engkau di balik saya menanggung hutang saya ini? Kembalikan kepada Allah. Kembalikan, kembalikan. Ya Rob, rumah saya yang Kau berikan dari mulai saya sebelum lahir. Karena rumah ini dihadiahkan oleh bapa saya. Lalu sekarang rumah ini direbut oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak semestinya. Dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ulangin pada Allah, Pak. Ulangin. Begitu kita ridho, Pak, bawa tas, oke? Okay? Bawa pakaian. Lalu kita bilang sama yang ngambil kita punya rumah. Saya ridho. Pakai aja. Sambil mungkin netes air mata kena nahan kita punya sakit. Pakai aja. Syam. Gak ada cerita ketemu di akhirat, gak ada. Pokoknya udah saya ikhlasin. Kan ibu bapak ikhlas toh, tapi suka begini ngomongnya kan. Biarin, gue tungguin di akhirat. Gak usah. Ente kalau di akhirat mah ente juga susah sendiri kok. Bagaimana ngurusin orang lain? Ngurusin ente aja punya dosa susah. Pakai cerita-cerita gue tungguin di akhirat. Nah. Sudah, saya redo dunia akhirat. Pak, bu, begitu ibu bapak keluar, udah ada jemput. Udah ada yang jemput. Evelyn mau kemana bawa tas begini banyaknya? Ya Allah Ji, ini pengen nyari kontrakan. Allah, gak usah kontrak-kontrak. Emang rumah ente kenapa? Rumahnya ya, diambil sama Allah. Oh, ya sudah, masuk-masuk. Masuk, terus dibawa ke rumah besar. Rumah di mana tadinya kita punya anak jadi satu. Sekarang satu-satu, Pak. Satu orang, satu. Apa dia bilang? Rumah ini mau dijual. Rumah ini mau dijual. Tempatin. Tempatin. Sampai nanti ada pemilik baru yang menempatin. Terima kasih Bang Haji. Terus saya mesti bayar gimana? Gak usah bayar. Nanti aneh kasih 500 tiap bulan. Buat biaya ini rapi-rapi dan seru. Ya Allah Bang Haji, kurang. Ah ente bener-bener. Ah, bayar betul. Yarzuku mayyasha'u bigoyri hisab. Asik kan? Ente kan? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Diterima kamu di perguruan tinggi? Terima Mbak. Kita cuma dikasih waktu 2 hari. Kan perguruan tinggi sekarang konyol-konyol nih. Betul loh Pak. Ngumumin tanggal 8, tanggal 10 you harus bayar. Bayarnya bukan main. Kadang-kadang bayar tuh kita cuma dikasih waktu 2 hari. Lalu bilang ini sudah beasiswa pula. Karena fakultasnya fakultas favorit. Jurusannya jurusan favorit. Lalu saudara dibilangin sama si fakultas apa? Kamu harus bayar 150 juta. Kalem, kalem, tenang. Adanya dari Allah, enggak adanya juga dari Allah. Kita pulangin aja ke Allah. Kita pulangin ke Allah. Kita sholat 2 rakaat. And we talk to him. Kita bicara sama dia. Ya Rob, tinggal 2 hari lagi. Kalau emang ada duitnya, Engkau izinkan anak saya kuliah. Kalau tidak ada izin dari Engkau, berarti tidak ada duit. Tapi bukan karena duit anak saya sukses dan tidak. Bukan karena duit anak saya kuliah, tapi karena Engkau ya Rob. Ya Allah, menang dana. Engkau mempersembahkan terbaik buat anak saya. Ah, sudah. Beres, tenang aja. Habis itu insya Allah gak ada kuliah. Gak ada duit. Tapi kan urusan jadi urusan Allah buat anak-anak kita. Betul gak? Oke. Setelah satu ini kita akan bicara-bicara dengan Dato' Hasan. Dari Kerajaan Selangor. Ya, dari wilayah Selangor, Malaysia. Insya Allah. Beliau habis bertamu kemarin di pesantren Darul Quran. Beliau juga yang merintis Institut Ilmu Al-Quran di Selangor. Kita akan bicara-bicara dengan beliau. Hari ini juga saya kedatangan tamu Pak Hendarji. Assalamualaikum Pak Hendarji, alhamdulillah. Ada Mas Budi ini dari Cikarang ya. Itu kalau saya lihat di depan ada bis-bis itu dari mana? Dari mana? Pekalongan. Yang mana Pekalongan? Ada? Nah, itu yang bis-bis itu? Oh di belakang, ah? Demak. Ya mana Demak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan perjalanan menjadi perjalanan ibadah. Eh? Pekalongan ada di belakang ya. Bawa itu batiknya enggak? Batik Pekalongan. Baik. Nanti setelah yang satu ini kita akan berdialog dengan tamu kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Silahkan. Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Mimbar kita ini banyak kedatangan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Sebelah kanan saya Ustadz Aziz, biar nanti beliau yang menjelaskan tentang beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam sayang dari rakan-rakan dari Kuala Lumpur kepada semua rakyat di Indonesia. Alhamdulillah, ya. Salam kembali. Ya. Ya. Saya sebagai seorang jurulatih SQ dan juga salah seorang karyawan IT by profession. Ya. Jadi ada dua fungsi kerjanya. Okay. Ya. 9 to 5 itu setiap hari kerjanya sebagai IT ya, dalam bidang komputer dan spare time-nya itu sebagai da'i. Alhamdulillah. Ini barangkali bisa diperkenalkan ke pemirsa. Baik, bersama-sama dengan saya ialah saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Haji Ali. Beliau adalah Menteri Agama bagi Kerajaan Negeri Selangor dan beliau mempunyai portfolio sebagai Menteri Agama, Adat Istiadat Orang-orang Melayu dan juga Infrastruktur. Ya. Jadi beliau adalah orang yang mempunyai authority dan bertanggungjawab ke atas hal ehwal agama Islam bagi orang-orang di negeri Selangor. Ya, Datuk. Subhanallah. Ya, kita coba minta nasihat dari Datuk ya. Datuk, barangkali ada yang bisa disampaikan ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Fadhil Ustaz Yusuf dan Ustaz Azizan, dan teman-teman saya di sini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat barakah ini. Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, menyembah Allah dan melafazkan kalimat-kalimat suci mengagung memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saya mengatakan, pagi jam 3 pagi, jam 4 pagi, satu dunia ini jarang ada himpunan yang seperti ini. Dan ini berlaku di Kota Raya Jakarta. Mudah-mudahan sampai kiamat kita kuat mempertahankan perhimpunan. Terima kasih. Datuk, boleh barangkali pemirsa pengen tahu kedatangan Datuk ke pesantren kemarin ke Darul Quran. Terima kasih. Saya sebenarnya diperkenankan oleh Ustaz Azizan tadi sebagai Menteri Agama. Sebenarnya itu yang saya nak lindungi sebenarnya. Saya ingin lebih suka disebut sebagai pelajar. Pagi ini sebagai pelajar kepada Ustaz Yusuf begitu. Ialah saya ditugaskan untuk portfolio agama, adat Melayu, infrastruktur dan kemudahan awam. Besar sekali itu portfolio itu, bahkan portfolio itu dari segi state budget, peruntukan untuk state yang saya yang diserahkan di atas kemundak bahu saya ini lebih kurang dalam 55% daripada peruntukan itu saya diarah diamanahkan untuk mentadbirnya. Kedatangan saya di sini ialah tidak lain dan tidak bukan untuk menziarah teman-teman yang mengusahakan berbagai-bagai institusi, organisasi dan agensi bagi mempromosi Islam dalam berbagai-bagai bentuk. Yang saya sudah mempunyai sedikit pengalaman ialah dalam hal saya menubuhkan Institut Al-Quran Kuala Lumpur sudah 18 tahun sudah. Kita sudah ada orang-orang yang hafaz Quran 30 juzuk dalam dirinya, dalam dadanya. Pada masa yang sama dia pilot bawa kapal terbang. Dia wow. Nampak bintang-bintang di langit mengingatkannya wasama idzatul buruj itu. Bagaimana bintang-bintang itu dalam orang yang memandu kapal terbang itu, bintang itu terlalu hampir kepadanya. Bagaimana gemerlapannya bintang-bintang itu? Begitulah gemerlapannya keimanan ketakwaan yang ada yang dididik oleh Al-Quran ya, itu. Dan bekas-bekas teman-teman pelajar yang bersama-sama dengan IQKL Institut Al-Quran Kuala Lumpur, sebagai besarnya engineer, sebagai besarnya doktor yang sudah ada menjadi specialist dalam bidang ortopedik, specialist dalam bidang brain surgery, specialist dalam bidang berbagai-bagai bidang. Dan orang-orang ini insyaallah hari ini dia menghadiri satu seminar, dia membentangkan satu kertas kerja profesional mengenai ilmu ortopedik. Itu hari Jumat, orang akan lihat doktor yang sama naik ke mimbar membaca khutbah dia. Doktor yang sama mengimamkan sembahyang. Dalam 10,000 manusia yang sembahyang, dia mengimamkannya. Menyebutkannya. Padahal dia spesialis. Dan spesialis. Seperti juga Ustaz Yusuf ini spesialis itu. Yang ya, patah tulang. Jadi ini manusia-manusianya yang insya Allah yang akan dapat dilahirkan dan kita cuba melahirkan. Dan saya nak panjangkan sedikit pengalaman di bidang ini ke Indonesia, ke Bandung, ke Jakarta untuk melihat organisasi yang sama, agensi yang sama. Kalau dapat, kita lakukan apa yang disebut sebagai cross-fertilization of experience, cross-fertilization of knowledge. Kalau kita dapat sama-sama kongsi itu untuk mempertingkat, untuk menyongsong lagi kemajuan yang telah diperolehi dalam usaha-usaha kecil yang saya lakukan itu. Subhanallah. apa ya, kalau ngelihat dalil Quran yang kecil belum ada apa-apanya dibanding datuk yang 18 tahun ini, apa ya saran datuk buat dalil Quran? Saya sebenarnya nak menerima saranan-saranan daripada sini. yang saya nampak lah, bagi saya yang pentingnya ialah management dalam apapun. Untuk masjid ini, management masjid. Untuk musalla, management musalla. Untuk kita sini TV di sini, management TV dan sebagainya. Bagi saya, berjaya atau tidak berjaya, selain daripada kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, management pengurusan itu terlalu penting. Pengurusan finansinya, pengurusan administrasinya, pengurusan personelnya, pengurusan logistiknya, ini sangat-sangatlah penting, terutama dalam era modern. Dan saya sudah melihat apa yang diusahakan oleh Al-Fadhil Ustaz Yusuf. Kemarin saya pergi melihat, wah, saya melihat bertambah kerdil. Saya kerdil, bertambah kerdil saya melihat apa yang dilakukan oleh Ustaz Yusuf di tempatnya di sana. Ya. Itu yang saya ingin belajar. Bukan menyarat, ini yang saya ingin belajar. Masya Allah. Ya ini memang tanda orang alim ya, makin alim makin tawadu, alhamdulillah. Datuk, kami berharap mudah-mudahan kerjasama ini meluas ke pesantren-pesantren di seluruh tanah air. Barangkali nanti dibuka lebih lebar kesempatan di Institut Ilmu Al-Quran yang di Kuala Lumpur untuk santri-santri kami kemudian meneruskan belajar di sana, atau kemudian orang-orang Malaysia juga ikut belajar tahfizul Quran di Indonesia. Dan kemudian kita saling melahirkan ulama-ulama Islam yang sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Yusuf Qardawi. Kita rindu, kepengen kita dengar ucapan dari seseorang yang menjabat, yang begitu agung, begitu mulia, karena Allah titipkan keagungan dan kemuliaan, bahwa ternyata beliau cerita cukup membahagiakan kita. Pilot-pilot yang melihat bintang-bintang di langit, ternyata dia hafal Quran, ya. Ada seminar tentang ortopedi, seminar tentang kedokteran 10.000 masanya. Ternyata dia juga lah yang mengimami sholat Jumat, berkhutbah khotib Jumat, dan dia hafal Quran. Subhanallah. Di sini Datuk, kami minta doa juga dari ulama-ulama di Malaysia, khususnya di wilayah Datuk mimpin di Selangor. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia yang sedang menghafalkan Al-Quran, ini ada keridhaan Allah Subhanahu wa Taala buat dia dan buat orang tuanya. Barangkali di sikit 2 menit terakhir ini ada apalagi yang nasihat yang bisa diterima oleh kami? Hanya saya ingin menyentuh persoalan mengenai nikmat sedekah tadi, perkataan nikmat. Saudara yang saya muliakan sekalian, perkataan nikmat itu kalau ambil bahasa Inggrisnya satisfaction, itu tidak tepat lagi. Kalau ada yang lebih hebat daripada satisfaction itu pun, atau the happiness atau the virtues, tapi yang paling tinggi sekali dalam bahasa Inggris namanya ecstasy. Ecstasy ini nikmat itu hebat, tetapi nikmat dalam bentuk ecstasy ini pun itu nikmat grade 3 saja, itu grade bawah itu. Tapi nikmat dalam Islam ini ialah nikmat iman, nikmat Islam. Bersedekah atas dasar kita Islam, bersedekah atas dasar kita beriman. Saya ambil contoh satu perkara yang sedikit ada kaitan dengan sedekah barangkali. Ibu saya sudah meninggal dunia. Dia sakit, berada di tempat tidurnya, tidak boleh bergerak selama 6 tahun. 6 tahun. Kami 8 orang adik-beradik membagi-bagi masa. Satu orang jaga satu hari, satu orang jaga satu hari, satu orang jaga satu hari. Saya jaga hari Selasa. Hari Selasa saya jaga dia. Apa yang kita jagakan? Mandikan dia, bedakkan dia, makankan dia, suapkan ke mulut dia, urut-urut badannya, gembirakan dia, dengarkan cerita dia, lepas itu tinggalkan dia. Apa yang saya lakukan setiap hari Selasa? Saya lakukan itu semua, tapi terakhir saya tutup, saya akan cium ibu saya. Daripada sini, nih, daripada sini sampai hujung jari kakinya, lillahi ta'ala saya cium, sampai kakinya saya cium. Sekarang ini, bila ibu sudah tidak ada, saya masih ada hidung ini. Saya masih ada hidung. Saya boleh cium wangi-wangian, saya boleh cium minyak atar yang ustaz pakai. Saya boleh cium itu. Tapi saya kehilangan satu ciuman dalam dunia ini. Itulah nikmat, puncak nikmatnya. Mencium ibu saya yang sangat saya kasihi, yang sangat saya cintai. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dia dalam alamnya. Sampailah ibu saya nanti insya Allah akan melambai-lambai saya nanti. Khidmat kecil saya itu melambai-lambaikan saya. Hari hayuh kita pergi ke pintu surga menghadap Allah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya pikir itulah sedikit nikmat. Itulah namanya nikmat. Nikmat macam kita sembahyang subuh tadi kita lihat. Dalam rakaat yang tua ustaz membaca ayat itu ya, ayat yang lazim bagi kita. Tapi saya tengok hampir seduh sedan dia membaca, hampir separuh seduh sedan. Kenapa hampir 99 itu? Nikmatnya membaca ayat-ayat. Tak sama dengan membaca Quran itu, tak sama. Nikmat membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana surah-surah yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang yang memberikan nikmat ini. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang mensedekahkan dan perempuan yang mensedekahkan. Orang ini Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dia kepada satu status yang amat-amat tinggi. Kerana dia mensedekahkan sesuatu yang ada pada dirinya. Apalagi dalam Al-Quran disebut, kalau sedekah itu dilakukan dalam keadaan kita tidak mampu, tidak berupaya, ketika itulah kita menghulurkan sedekah kita. Yang itulah sebenarnya titik-titik nikmat yang sangat gemerlapan dalam diri seorang insan. Masya Allah. Baik Dato', terima kasih. Kita break iklan dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Alhamdulillah ada teguran buat kita semua tentang ibu, ya, walaupun beliau menjelaskan tentang nikmat, bagaimana nikmat ketika kita bisa berkhidmat salah satu kepada ibu dan seterusnya. Baik pemirsa, kita saksikan dulu yang mau lewat ini, mudah-mudahan kita bisa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Memang salah satu kekurangan Yusuf Mansur adalah kebetulan ini memang soal keluarga. Salah satunya memang tentang ibu. Terima kasih Datuk, mudah-mudahan saya pun bisa segera kemudian merapat ke ibu saya. Utara ibu saya alhamdulillah masih ada, masih hidup. Dan saudara yang masih punya ibu, mudah-mudahan hari ini bisa kemudian bersedekah buat ibunya. Sedekah waktu, sedekah perhatian, sedekah doa, dan sedekah khidmat ya dari kita semua. Kedatangan Datuk ini memang menjadi kebahagiaan buat saya pribadi dan pesantren Datuk. Sebab merasa perjuangan ini ada saudara gitu. Perjuangan untuk Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita rencananya mau telepon yang pemenang kuis Al-Waqiah. Tapi insya Allah besok saja kita terima teleponnya. Nanti besok langsung dua orang. Besok hari Rabu langsung saya umumkan untuk dua orang pemenang. Periode pekan berjalan. Jadi jangan kemana-mana besok pemirsa. Besok insya Allah akan dipandu oleh Habib Novel, oleh Dr. Lutfi. Insya Allah besok beliau-beliau akan hadir di sini. Sekaligus nanti mengumumkan siapa pemenang kuis Al-Waqiah periode pekan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan lagi pesaran dari Dato' kita. Silakan. Saudara yang saya muliakan sekalian ya. Sebut tentang, saya pergi ke tajuk sedikit lah. Sebut tentang nikmat sedekah ini. Kalau kita lihat, mengapa dalam tradisi Islam orang bukan saja mensedekahkan kekayaannya, uangnya, duitnya, ringgitnya. Orang bukan saja mensedekahkan tenaganya. Orang bukan saja mensedekahkan masanya. Masa, M-A-S-A, masanya. Tetapi orang sanggup menyedekahkan jiwa raganya untuk Islam. Pasal apa? Pasal nikmat itu, nikmat. Nikmat yang ada dalam kita memberi, saya ulang balik, nikmat yang ada dalam kita memberi padahal kita tidak mampu ketika itu untuk memberikan sedekah, tetapi tangan ini ringan untuk memberikan sedekah untuk mendapatkan satu catatan nikmat yang tidak ada tolok bandingnya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan orang Islam, bila berlaku peperangan, tentera Islam menghadapi masalah sedikit dalam mengorganisasi tenteranya. Maka dalam keadaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk bersedekah. Muncul Umar bin Khattab menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, untuk peperangan ini aku sudah sepakat dengan istri dan anak-anakku. Hartaku ku bagi dua ya Rasulullah. Separuh untuk peperangan ini, separuh untuk dititipkan untuk kehidupan aku dan keluargaku seterusnya. Pulang keluar Umar bin Khattab, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata kepada Abu Bakar Siddiq, "apa yang engkau berikan ya Abu Bakar untuk peperangan ini, untuk masalah ini ya Rasulullah? Aku telah sepakat dengan keluargaku, telah membuat satu keputusan. Apa dia? Seluruh hartaku ini kuberikan kepada peperangan ini. Apa yang tinggal kepada kau ya Abu Bakar? Yang tinggal kepada kau aku ialah Allah dan kitabnya, Allah dan kitabnya." Bayangkan nikmat saudara, siapa yang boleh mengucapkan kalimat seperti ini? Siapa yang ada kekuatan seperti ini? Tidak ada dalam dunia ini, tidak ada. Sebutkanlah nama-nama besar dunia yang saya tidak perlu menyebutkan nama-nama besarnya. Tak mungkin dapat menyumbangkan sampai ke peringkat itu. Kalau kita lihat misalnya Abdullah ibn Maktum, orang yang buta nih, salah seorang tukang azan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir umurnya sekitar dalam 70-80 tahun, tak nampak musuh-musuh, pergi berjuang terus merempuh musuh. Akhirnya Abdullah ibn Maktum mati oleh karena senjata-senjata daripada musuh yang mengenai dadanya. Berapa liang yang kena pada dadanya. Kenapa dia berikan jiwanya? Sebab dia faham nikmat sedekah yang terakhir untuk memberikan jiwa raganya demi kepada agama yang dicintainya dan Allah yang diagungkannya. Apa yang kita nak dengar daripada peristiwa-peristiwa ini? Tidak lain dan tidak bukan. Terlalu banyak. Ada orang mengatakan dia terlalu kerdil untuk bersedekah. Tidak ada. Dalam Islam seluruh manusia, daripada yang sekaya-kayanya, semiskin-miskinnya, kalau tidak ada uang masih ada tenaga, sedekahkan tenaga. Dosen-dosen, kalau tidak ada uang di kalangan dosen-dosen misalnya, sedekahkan intelektualisme kita. Sedekah pemikiran kita, sedekahkan pemikiran kita. Oh, kena dekat ya. Kena dekat lagi sini. Jadi sebab itu saudara, maksudnya nikmat sedekah ini ruang begitu besar kepada kita. Saya lihat pesantren-pesantren, saya lihat tempat-tempat untuk kita mendidik anak-anak Al-Quran, saya lihat berbagai-bagai lagi institusi-institusi yang memerlukan bantuan-bantuan kita. Kalaulah setiap orang menjadikan dirinya pensedekah-pensedekah, bayangkan. Saya memikirkan macam saya di Malaysia misalnya. Kalaulah orang bersedekah satu bulan di Selangor, satu bulan RM50, satu bulan RM50, saya setiap tahun kita akan dapat dirikan bangunan 50 tingkat. Bayangkan tentang kehebatan umat. Bayangkan tentang kehebatan Islam. Naiknya bangunan itu di kemuncaknya. Saudara bawa mentoka, saudara bawa mobil, lihat kemuncaknya itu. Nikmat melihat kemuncak Islam. Nikmat melihat kemuncak iman. Dalam keadaan kita menerima sedikit saja sedekah yang kita berikan itu. Itu yang kita nikmat mata kita. Tapi bagaimana nikmat mata Allah subhanahu wa ta'ala menghadap kita? Di padang mahsyar nanti Allah, kita bertemu dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan Allah dengan kita? Pandangan kita dengan kemuncak tadi mengingatkan nikmatnya apa yang kita berikan. Bayangkan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tetapi awas kata Allah. Kepada mereka yang tidak sanggup memberi, tidak sanggup bersedekah, tidak sanggup memberikan apa yang mereka ada, Allah menyebutkan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu kata Allah sehingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Mereka ini digulungkan sebagai gulungan fasik. Masyaallah Ustaz, minta maaf Ustaz, saya mungkin terlebih Ustaz. Minta maaf. La ilaha illallah ini. La ilaha illallah, terusin deh dikit lagi. Saudara dan saudari yang mati sekalian ya. Yang saya lihat juga dalam kehidupan kita ini, saya agak lebih lama lebih hidup, bukan lebih tua, lebih lama saja daripada dua saudara kita ya, ini. Ya. Tapi dalam saya hidup gitu lama itu tentang keluarga ini. Malah saya ada satu akademi keluarga bahagia Malaysia, Akrab namanya, Akrab. Itu yang saya tubuhkan saudara-saudara hampir 30 tahun yang lalu. Saudara boleh mengagak umur saya sudah itu. Saya menubuhkan Akrab, Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, yang saya latih itu orang-orang yang belum lahir lagi, pra-kerahilan. Anak-anak yang namanya bayi, itu martabat yang kedua. Anak-anak yang namanya kanak-kanak, bagi kita bahasa di Malaysia, itu martabat yang ketiga. Anak-anak yang namanya remaja, itu martabat yang keempat. Anak-anak yang orang-orang yang namanya orang dewasa, itu martabat yang kelima. Orang-orang yang namanya tua, itu martabat yang keenam. Dan akhirnya, orang-orang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, seperti saya, seperti sebagian dari saudara yang ada di sini, ada 6-7 martabat itu. Tiap-tiap satunya, marilah hari ini kita janjikan kepada diri kita. Jadilah hari ini suami yang lebih baik daripada kemarinnya. Amin. Jadilah hari ini ayah yang lebih baik daripada kemarinnya. Amin. Jadilah hari ini hamba Allah yang lebih baik daripada kemarinnya. Kalau ini prinsip hidup kita, teman-teman di Indonesia, teman-teman di Jakarta, teman-teman di Malaysia, seantero dunia ini, umat Islam akan menjadi betul-betul kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah umat yang terbaik di sisi Allah Baik. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Datuk. Mudah-mudahan hari ini kepulangan Datuk ke Selangor diberikan keselamatan oleh Allah. ya, untuk seluruh rombongan. Insya Allah mudah-mudahan saya akan berada di Selangor tanggal 18 Juli dalam agenda Selangor menghafal, Malaysia menghafal. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semua untuk mensiarkan Al-Quran. Pemirsa, tadinya saya ingin menghadirkan satu jamaah yang luar biasa. Ketika dia membangun bangunannya, dia membangun buildingnya, dia kemudian keliling dulu dengan truknya. Dia bikin truknya itu penuh dengan semen, penuh dengan pasir, lalu dia bagikan semen dan pasirnya. Tapi waktu jua yang Allah tidak sempatkan buat kita berdialog lebih banyak lagi. Insya Allah kalau tidak Rabu besok atau Selasa akan datang, beliau namanya Mas Budi Winata, yang sebenarnya sudah hadir depan kita, juga Pak Hendarji yang juga masih hadir di tengah kita. Insya Allah kapan-kapan besok masih mau sharing dengan kita. Mudah-mudahan Allah memanjangkan sekali lagi umur kita dan memberikan manfaat di apapun kegiatan yang kita lakukan, dengan Allah beri nilai kita ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna walhamdulillah rabbil alamin. Ini masih ada satu segmen atau sudah tutup? Masih ada satu. Oh, saya pikir sudah tutup. Baik pemirsa, ternyata masih ada satu segmen lagi. Baik, silakan yang mau lewat-lewat dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah, aduh, saya pikir tadinya udah selesai. Ternyata masih ada satu segmen terakhir. Sampai-sampai saya bilang kita kuisnya besok saja, karena mengikram sama kita punya tamu, menghormat sama kita punya tamu. Ya sudahlah, pokoknya kuis besok langsung dua. Kuis wakia, kemudian juga nanti kita akan bicara-bicara dengan beberapa tamu kita yang hari ini kita tidak sempat bicara. Datuk masih ada sisa kira-kira 9 menit, silakan yeah, Datuk. Iya, yeah. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Saya ingin pergi kepada keluarga juga tadilah. Sebenarnya saya pun terlibat banyak dalam program-program latihan-latihan, kursus-kursus organisasi. Sama ada organisasi dalam kerajaan atau pemerintah, ataupun organisasi swasta, private organizations. Jadi saya management consultants. Jadi sebab itu banyaklah pengalaman-pengalaman yang didapati daripada hasil daripada program-program yang dilakukan sejak hampir 25 tahun yang lalu. Okay, saya hendak pergi juga kepada keluarga. Sebagaimana saya lihat istri saya mau membeli buku kemarin di tempat, tapi kelewatan agaknya tidak dapat beli buku itu. Nah, jadi hari ini mau cari buku-buku yang ditulis oleh Pak Ustaz kita. Dan saudara, saya pun dulu ya, dan sekarang pun masih lagi melakar-lakar. Dulu saya tulis tentang keluarga ini. Saya telah menulis 41 buah buku tentang keluarga ini. Daripada yang pralahir sampailah kepada kematian itu. Buku-buku itu tentang anak-anak sekolah, tentang skor A, tentang bagaimana memotivasi pelajar-pelajar, pelajar-pelajar yang tercicir dalam kelasnya, tercicir dalam studinya, bagaimana dia diangkat martabatnya, dimotivasikan, bagaimana ibu dan ayah, bagaimana hubungan kekeluargaan, bagaimana merapatkan keluarga, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana perselisihan ataupun conflict resolution, macam mana kita menyelesaikan konflik, teknik-teknik. Agaknya saya ingin mengatakan buku-buku yang saya tulis itu Pak Ustaz, kebanyakannya berbentuk manual. Manual artinya apa yang nak dilakukan? 1, 2, 3, 4. Apa yang nak dilakukan? 1, 2, 3, 4. Bila yang nak dilakukan? 1, 2, 3, 4. Siapa yang harus membantu melakukan? 1, 2, 3, 4. Berdasarkan perancangan, pengalaman ya? Berdasarkan pengalaman begitu. Seperti buku-buku Ustaz, saya pikir saya pun hari ini nak cari hampir semua buku-buku Ustaz itu untuk dibawa. Kalau boleh muat kapal terbang atau tidak muat kapal terbang. Okey, saudara dan saudari, saya ingin menyentuh soal-soal sedekah tadi. Satu perkara yang kita jarang kita pikirkan, sedekah dalam satu bentuk yang tidak fizikal ya. Artinya saya nak menyebutkan sedekah kasih sayang dan kecintaan. Inilah yang saya pikir, Allah Subhanahu wa taala melahirkan insan ini, dalam hidup insan ini penuh dengan ciri-cirinya. Badannya tegap, kekuatannya ada, jarinya 5, kaki jari jadinya 5, ukurannya sedemikian, beratnya sedemikian, itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya nak menyebutkan persoalannya mengenai kita, diri kita ini, diri kita, diri saudara dan diri saya dalam konteks kita menghidupkan keluarga. Ialah mana-mana keluarga. Saya buat surat kajian kecil-kecil, Ustaz, saya buat kajian. Kebanyakan istri, kebanyakan suami, kebanyakan anak-anak, kebanyakan ahli-ahli keluarga. Mengapa ahli keluarga ini tidak mencapai satu status kebahagiaan? Mengapa ahli keluarga ini terpencil daripada apa yang dikatakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga? Dalam kajian saya diantaranya ialah terpencilnya insan ini, terpencilnya ahli keluarga ini karena satu perkara diantaranya ialah hilang kasih, hilang sayang, dan hilang cinta. Saya dalam buku-buku saya selalu menyebutkan untuk anak-anak, ini anak kita. Anak saya yang paling besar pun sudah umur 35 tahun, umur anak saya. Sama dengan umur ustaz barangkali. Kira bagi bapak sajalah. Siapa? Oke. Okay. Okay. Jadi sesudah anak saya ada dua orang anaknya, seorang lawyer. Dan bila datang ke rumah saya ini, anak saya sendiri mencari tempat duduk bukan di kursi di mana-mana, tetapi di atas ribaan saya itu bersama suaminya. Saya akan ciumi dia. Saya akan dakapi dia, saya akan peluk dia. 8 orang anak saya ada. Masya Allah, rasanya tidak pernah ketinggalan kalau satu hari pun saya tidak memeluk, menciumnya. Itu anak yang istri lain itu. Masya Allah. Jadi saya ingin mencadangkan satu perkara. Kita manusia-manusia Asia ini, termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, dan di mana-mana juga di Asia ini, kita ini dikatakan less demonstrative. Less demonstrative maknanya kita tidak demonstrasi kasih sayang. Kalau orang tanyakan, kamu sayang istri? Ya sayang. Di mana tempat sayang? Di sini. Tapi itu tidak mencukupi untuk dapat nikmat kasih sayang. Ya? Itu tunjukkan. Okay. Tunjukkan. Kalau saya belajar di Amerika, 7.5 tahun saya belajar di Amerika. Kita lihat orang tua-tua umur 70-80, Saya satu masa dulu istri saya bersalin, beranak, pulang ke Malaysia. Saya tinggal seorang. Saya pilih untuk tinggal dengan keluarga orang-orang Amerika. Saya tinggal dengan keluarga. Ayah angkat saya itu, dia padri. Padri dia. Mak angkat saya itu, dia padri perempuan. Saya lihat dia duduk satu apartmen begitu, tingkat 5. Bila hujan itu turun nak pergi tempat kereta, pakar kereta itu, saya lihat yang pegang payung itu, saya tinggal di rumahnya hampir 6 bulan saya tinggal di rumahnya. Yang pegang payung itu tak pernah Mary, nama istrinya Mary, nama suaminya John. Saya tak pernah lihat Mary pegang payung dalam hujan itu. Satu payung, dia satu payung, dia mesti satu payung. Okay. Yang pegang payung itu pastinya John. John pun dalam memayungkan itu dalam hujan itu, istrinya sebelah kiri lah katakan. Payung itu akan tilt, akan condong ke sebelah kiri, biar basah kena bahu John, jangan basah kena bahu Mary. Saudara, saya lihat, bila saya naik kereta, naik mobil bersama dengannya, mobil, dulu pun sudah otomatik mobilnya ya, bila suami letakkan tangannya di atas lever, di atas gear lever, tempat gear itu, istrinya secara otomatis meletakkan tangannya ke atas tangan suaminya. Lalu menggosok-gosok tangan suaminya. Kalau menggosok-gosok tangannya, bila akan mengantuk? Tidak akan mengantuk-ngantuk. Gitu. Masya Allah. Jadi saudara, satu masa saya nak ambil, saya habiskan cerita yang ini. Satu masa, saya melaporkan sesuatu untuk anak-anak, untuk istri, dilaporkan kepada registration. Ya. Ditanyakan kepada saya, anak yang nomor 1 tarikhnya bila? Saya tak ingat. Bila saya kata saya tak ingat, bagi orang di sana kalau tak ingat hari lahir ini, seperti kita manusia hutan lah. Betul, tak ingat. Sampai ditanyakan anak yang ketiga, bila hari lahirnya? Tak ingat saya. Masya Allah, kata dia, apa ini orang? Daripada bumi mana you datang ini? Tapi saudara, saya banyak belajar tentang kasih sayang dan kecintaan. Saya tidak mengatakan orang-orang di Amerika itu puncak kasih sayang, bukan. Yang bertengkar pun ada, yang bergaduh pun ada, yang badan. Tetapi bayangan kasih sayang yang saya dapat itu tidak lain dan tidak bukan ialah ditunjukkan, demonstrasi. Therefore, we need to be a little bit more demonstrative. Okay. In expressing our love and affection. Boleh cakap orang putih? Ya, yeah, understand. Cakap boleh. Jadi sebab itu saudara, akhirnya saya ingin menyebutkan ya, akhirnya ialah tinggal 1 minit lagi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ada satu ketika, satu masa. Saya sangat gembira sebenarnya berjumpa dengan Pak Ustaz di khalayak ini, dan sesungguhnya saya ingin ulangi, saya jarang melihat, mungkin tak pernah melihat jemaah subuh seperti ini. Begitu hebat, begitu luar biasa saya lihat sambutan daripada saudara. Mudah-mudahan ini saudara kekalkan. Inilah salah satu daripada cabang-cabang nikmat, selain daripada mengatakan nikmat sedekah, tapi nikmat membesar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati kita hanya satu saja menyebutkan, Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya masih kurang ya bersama Dato. Kita nanti kapan-kapan Dato ada singgah lagi ke Indonesia, nanti mampir ke nikmatnya sedekah. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita nanti bicara tentang kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyuna kepada istrinya, pada anak-anak dan pada kita umatnya. Lalu bayangkan lagi kita kasih sayang Allah azza wajalla sampai dia memakaikan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kapan-kapan nanti kita sambung lagi pemirsa yang dirahmati Allah. Sampai ketemu, saya Yusuf Mansur dan Dato Hasan berdoa buat saudara semua, dan saudara mendoakan kita, mendoakan kami, mudah-mudahan kita bersama-sama nanti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka yang kita kasihi, bersama mereka yang kita sayangi, bersama mereka yang kita cintai, dan bersama orang-orang yang juga kita cintai karena Allah, bersama mereka lebih-lebih lagi bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana pemirsa ada yang mau ikut sarapan bubur bersama saya dan Dato, boleh nanti kemari ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita sudah enggak ada, enggak terlambat macet ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Adzan Allah iyyakum ajma'in, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.